selalu ku serahkan raga ini hanya kepadamu selamanya. Hanya kau yang mampu meluluhkanku, hanya kau yang bisa tegarkan aku. Selalu ku serahkan raga ini hanya kepadamu selamanya. Oh, ku serahkan diriku untukmu, walau panas menyapaku, aku rela. Ku berikan hati. Yeah.